السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Bugha Hafizahullahu Ta'ala, sebagai penjelasan sekaligus pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Rahimahullahu Ta'ala. Masih di dalam pembahasan tentang salat Jumat, kita sampai pada perkataan beliau, wal imamu wahidun minal arba'in. Imam itu adalah salah satu dari 40 orang. Ini tentunya terkait dengan syarat minimal salat Jumat dilakukan oleh 40 orang. Dalilnya sudah kita bahas kemarin. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, begitupun Imam Al-Baihaqi dari sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau berkata, madatis sunnatu anna fi kulli arba'ina fama fauqa dhalika jum'ah. Telah berjalan sunnah sejak dahulu bahwa pada setiap 40 orang ke atas itulah Jum'at. Begitupun Abu Dawud rahimahullahu taala meriwayatkan dari Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala an, sesungguhnya orang pertama yang memimpin salat Jum'at adalah As'ad ibn Zirarah radiyallahu ta'ala anhu, wa kanu yawma idzin arba'in, dan pada saat itu jumlah sahabat yang melaksanakan salat Jumat adalah 40 orang. Nah, imam, ya, 40 orang itu imam salah satunya, ya, wal imamu wahidun minal arba'ina, dan imam adalah wahidun, satu minal arba'in, dari 40 orang. Falau naqasu fis salati anil arba'in, apabila jumlahnya kurang dari 40 orang. Jadi dilaksanakan salat Jumat, hanya saja jumlah jamaahnya kurang dari 40 orang. Au kharajal waktu fi asna'iha, atau di pertengahan salat habis waktunya. Sebagaimana kita pelajari kemarin, waktunya adalah waktu zuhur. Ya, kharajal waktu fi asna'iha, habis waktu di pertengahan. Atammuha zuhran. Dalam dua kondisi ini mereka menyempurnakannya dengan sholat zuhur. Artinya dilanjutkan sholatnya tetap, tetapi bukan Jumatan tapi zuhur, ya. Berarti ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, jamaahnya kurang dari 40. Kondisi yang kedua, waktunya habis, ya, dan sholatnya masih belum selesai, ya, maka disempurnakanlah sholatnya menjadi zuhur, bukan Jumatan. Ya, zuhur dan bukan Jumatan. Walaupun kata para ulama ada hadis, ya, bahwa siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat, dia telah mendapatkan Jumatan. Ya, Rasulullah berkata, "Man adraka rak'atan minal jumu'ati faqad adraka shalah." Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat Jumat, ya, maka dia sudah mendapatkan salat Jumat tersebut. Walau syakau qabla iftitahiha fi baqa'il waqti sallau zuhran. Seandainya jamaah kaum muslimin saat itu ragu sebelum mereka memulai sholat, apakah waktunya masih ada atau tidak, maka mereka melaksanakan sholat zuhur dan bukan Jumatan. Wa in syaqqal ijtima'u bimawdi'in ka Misr wa Baghdad. Apabila terjadi kesulitan, masyakkah, untuk mengumpulkan semua orang di satu tempat, di satu masjid. Misalnya kotanya adalah kota yang besar seperti Mesir atau Baghdad. Jazat ziyadatu jumai bihasbil hajati. Maka diperbolehkan menambah tempat pelaksanaan sholat Jumat sesuai kebutuhan. Tapi kalau di satu negeri, satu daerah memungkinkan di satu tempat seperti di Mekah ataupun misalnya di Madinah, ya, maka ya satu tempat saja. Tapi kalau kotanya sangat besar seperti Mesir kata beliau, atau seperti Baghdad misalnya, atau Jakarta, ini kota yang sangat besar, ya, maka diperbolehkan melaksanakan Jumat di lebih dari satu tempat. Wa in lam yasuk ka Makkah wal Madinah fa uqimat jumu'atani fal jumu'atu hiyal ula was tsaniyatu batilatun. Tetapi apabila mengumpulkan, apabila tidak ada kesulitan di dalam menghimpun atau mengumpulkan kaum muslimin di dalam satu jamaah yang sama, ya, jadi jumatannya sebenarnya masih mungkin dibuat satu tempat saja, kemudian malah dilaksanakan di dua tempat yang berbeda, maka yang dianggap sholat Jumat itu yang pertama melakukan. Yang dianggap telah sholat Jumat itu yang pertama melakukan. Wasaniyatu batilatun. Adapun yang kedua dianggap batil. Yang kedua dianggap batil. Jadi kalau ada satu negeri, ya, di mana di negeri itu masih sangat mungkin mengumpulkan semua penduduknya, yang laki-laki, yang dewasa, yang baligh, yang berakal, yang merdeka, memungkinkan mengumpulkan mereka semua di satu tempat, lalu dengan sengaja malah dibikin di dua tempat, maka yang sah jumatannya adalah yang pertama. Adapun yang kedua dianggap tidak sah, batilah. Wa in waqa'ata ma'an. Tetapi kalau jumatannya itu terjadi secara berbarengan, namanya waktu zuhur kan sama. Apabila jumatannya terjadi secara berbarengan atau tidak diketahui siapa yang duluan, siapa yang belakangan, ustu'nifat jum'atun. Maka diulang, dua-duanya mengulang salat Jumat. Ya, tentunya dengan menyatukan tempat. Dikatakan di sini, in amkana dhalika wattasa'al waktu. Itu dilakukan apabila mungkin dilakukan dan waktunya lapang. Fa in lam yakun aw daqal waqtu anha sallu az-zuhr. Tapi kalau tidak mungkin melakukan itu dan waktunya yang menyempit, maka laksanakan salat zuhur. Jelas para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, arkanul khutbati khamsatun. Ah, ini penting ya. Arkanul khutbati khamsatun. Rukun-rukun khutbah itu ada lima. Arkanul khutbati khamsatun. Yang pertama, alhamdulillah. Mengucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salawat atas Rasul. Yang ketiga, wal wasiyatu bitaqwallah. Wasiat takwa. Yajibu dzalika fi kulli minal khutbatain. Tiga hal yang pertama ini wajib baik di khutbah pertama atau kedua. Wajib baik di khutbah yang pertama atau di khutbah yang kedua. Apa itu yang wajib di khutbah pertama dan kedua? Satu, memuji Allah. Yang kedua, bersalawat atas Rasulullah. Dan yang ketiga adalah wasiatut taqwa. Berwasiat untuk bertakwa kepada Allah. Tiga hal ini, pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi, dan wasiatut taqwa, itu wajib atau itu rukun di khutbah pertama dan khutbah kedua. Ini penting diperhatikan. Wa yata'ayyanu labzu alhamdulillahi wassalatu. Harus ada pujian dan harus ada salawat. Ya. Misalnya ahmadullah, saya memuji Allah. Atau nahmaduhu, kita memuji Allah. Ya. Atau usalli ala Muhammadin. Atau sallallahu ala Muhammadin. Ya. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Muslim dan An-Nasa'i rahimahumullah. Dari sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kanat khutbatu Rasulillah yawmal jumu'ah yahmadullah wa yuthni alaihi thumma yakulu man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa khayrul hadithi kitabullah wa khayrul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Itu yang dibaca Nabi setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, beliau berkata, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang dibaca oleh Nabi dalam khutbah Jumat, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Adapun dalil wajibnya bersalawat kepada Allah, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna ma yaftaqiru ila dzikrillahi ta'ala yaftaqiru ila dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuatu yang membutuhkan zikir kepada Allah, dia pun membutuhkan penyebutan kata Rasulullah. Sebagaimana hal itu terjadi di dalam azan dan sebagaimana hal itu terjadi di dalam at-tasyahud fi shalah. Ya, kalau disebut nama Allah, maka disebut nama Rasul, dan ini kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami angkat kedudukanmu, telah kami angkat namamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan di sini, wala yata'ayyanu lafzul wasiyah fayakfi atiullah. Tidak harus menggunakan lafaz wasiat, aku wasiatkan, tidak. Tetapi boleh juga dengan diganti dengan kalimat atiullah. Atiullah, taatilah Allah langsung ya. Tidak perlu misalnya imamnya berkata aku wasiatkan, tidak. Tapi dia boleh langsung berkata kaum muslimin rahimakumullah, berusahalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Berusahalah mentaati Allah dengan melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya. Itu sudah cukup. Jelas para hadirin rahimakumullah. Adapun rukun yang keempat di dalam khutbah kata beliau adalah qira'atu ayatin fi ihdahima. Qira'atu ayatin fi ihdahima, yaitu membaca ayat di dalam salah satu dari dua khutbah tersebut. Jadi dari dua khutbah yang disampaikan di hari Jumat, membaca ayat di salah satunya, baik itu khutbah pertama atau kedua, hukumnya adalah rukun khutbah. Artinya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Dalilnya adalah hadis Ummi Hisham bintu Nu'man ibnu Harith radhiyallahu ta'ala anha qalat, laqad kana tannuruna wa tannuru rasulillahi wahidan. Kata Ummi Hisham, tungku kami dan tungku Rasul itu satu. Mereka bertetangga, dekat hubungannya. Lalu dikatakan di sini, sanatain au sanatan wa ba'du sanah. Yaitu 2 tahun atau 1 tahun itu dapur kami nyatu, kata Ummi Hisham. Wa ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid, bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al kafiruna hadha syai'un ajib. Aku tidak menghafal surat Qaf, kata Ummi Hisham, kecuali langsung dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla yaumi jumu'atin alal mimbari idza khataba an-nas. Dan Nabi selalu membaca surat itu di atas mimbar, beliau jadikan sebagai bahan khutbah, saking seringnya para pemirsa Niaga TV, saking seringnya Nabi alaihi salatu wassalam membaca surat ini, sampai-sampai para sahabat menghafal surat Qaf karena seringnya disampaikan di atas mimbar oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat yang kelima, al-khamisu ad-du'a'u lil mu'minina fi tsaniyah. Yaitu memanjatkan doa lil mu'minin, untuk orang-orang mukmin di khutbah yang kedua. Hal ini ya berarti ada 5 ya. 1 puji-pujian, 2 shalawat, 3 wasiatut taqwa. 1 pujian, 2 shalawat, 3 wasiatut taqwa. Ini rukun baik di khutbah pertama atau khutbah kedua. Jelas? Baik. Adapun rukun yang keempat adalah membaca ayat di salah satu khutbah, khutbah pertama atau kedua. Dan yang terakhir, yang kelima adalah membaca doa. Dan ini dilakukan di khutbah as-saniyah. Seandainya para pemirsa Niaga TV, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, seandainya ada seorang dari kita berkhutbah, lalu dia berkata, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, seandainya ada yang berkhutbah mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du fa usikum bitaqwallahi wa bita'atihi wa uhadziruka min ma'siyatihi wa mukhalafatihi. Qala Allahu ta'ala, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Setelah itu dia duduk, setelah itu dia berdiri, lalu dia mengulang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu dia berkata amma ba'du fattaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu waja wa zajar yaghfirullaha lana walakum. Ya, maka dia sudah dianggap khutbah. Dia sudah dianggap khutbah. Dia cukup berkata alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu sudah dapat dua rukun. Sudah dapat dua rukun. Rukun ketiga, dia cukup mengatakan usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi. Ya. Sudah dapat tiga rukun. Tambahkan sedikit lagi, baca ayat, sampaikan sedikit nasihat dan baca ayat. Ya. Wahai kaum muslimin, laksanakanlah perintah Allah dan taatilah semua perintahnya, jauhi semua larangannya, karena masing-masing kita akan mendapatkan balasan yang sesuai. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Lalu dia duduk. Lalu dia duduk. Lalu dia berdiri lagi, mengucapkan hal yang sama seperti khutbah pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Lalu bersalawat, lalu Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin, sampai akhir. Maka itu khutbahnya sudah sah, karena lima rukunnya sudah terpenuhi, yaitu alhamdulillah, pujian kepada Allah, wassalatu ala rasulillah, bersalawat atas rasulillah, yang ketiga adalah wasiatut taqwa, yang keempat adalah membaca qiraatu ayatin fi ihdahima, membaca ayat baik itu di khutbah pertama atau khutbah kedua, dipilih salah satunya atau dua-duanya, enggak ada masalah. Dan yang terakhir adalah addu'a'u lil mu'minina fis tsaniyah, doa untuk orang-orang mukmin di khutbah yang kedua. Adapun syaratnya, syarat khutbah kata beliau, wa syartuhuma at-taharatu was-sitaratu. Adapun syaratnya adalah at-taharah, bersih, was-sitarah, menutup aurat. Ketika menjelaskan poin ini, Profesor Mustafa Dib berkata, lil ittiba'i, ini sebagai bentuk kita ittiba' kepada Nabi. Kenapa? Faqad ulimat annahu sallallahu alaihi wasallam, ya, annahu kana yanzilu anil mimbar fayusalli. Ya, sebagaimana kita maklumi bersama, Nabi itu sholatnya setelah turun dari mimbar, dan ini menunjukkan ya pasti karena sudah wudu dan bajunya bersih, kan begitu. Nabi beres khutbah langsung sholat, ini menunjukkan beliau khutbah dalam kondisi wudu dan dalam kondisi pakaiannya layak untuk sholat. Lalu dikatakan wali annal khutbataini fi hukmi sholati liannahuma badalun anir rakataini fi sholati zuhur. Dan dikarenakan dua khutbah itu dalam hukum sholat, karena keduanya adalah pengganti dua rakaat di waktu zuhur. Fayushtaratu lahuma ma yushtaratu lisihhatis sholah, maka disyaratkan untuk dua khutbah ini apa-apa yang disyaratkan untuk melaksanakan sholat. Sebagian ulama salaf berkata, anna sholatal jumu'ati kusirat rakaatain. Sholat Jumat itu diringkas dua rakaat li ajlil khutbah, untuk tujuan khutbah. Ya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian beliau berkata,

Pertanyaan yang pertama, pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Amalan apa bagi wanita yang sedang haid yang sebanding dengan amalan salat dan membaca Al-Quran? Allah alam bisawab ya, wanita bisa memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, memperbanyak berzikir, ya, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, kata para ulama tidak masalah. Ya, berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala an, ya, di mana Nabi berpesan, laksanakanlah if'ali kullama yaf'aluhu al-hajj. Laksanakanlah semua yang dilakukan oleh orang yang haji kecuali salat dan tawaf. Kecuali salat dan tawaf. Atau mendengar kajian, ya, mendengarkan kajian, ya, mendengarkan majelis-majelis ilmu, atau membaca buku, berkhidmat kepada suaminya, dan banyak sekali. Banyak hal yang bisa dilakukan, bersedekah, bersilaturahmi. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang wanita yang haid, ya, mengisi hari-hari di mana dia haid, sehingga dia tidak terjatuh ke dalam kelalaian. Allah dan bismillah. Apakah kita dianjurkan melihat kepada khatib saat berkhutbah Jumat? Kemudian apakah wajib yang jadi imam salat Jumat tersebut yang jadi khatib Jumat di masjid di hari tersebut? Allah dan bismillah. Yang pertama, mendengarkan khutbah adalah kewajiban. Mendengarkan khutbah adalah kewajiban. Bahkan sebagian ulama salaf menganggap bahwa dua khutbah itu adalah pengganti dua rakaat zuhur. Zuhur itu kan 4 rakaat, tapi Jumatan hanya 2 rakaat. 2 rakaatnya diganti oleh khutbah tersebut. Apakah disyaratkan orang yang khutbah dia juga yang jadi imam? Ya bagusnya begitu. Bagusnya seperti itu. Bagaimana kebiasaan Nabi dan sahabat, bahwa siapa yang khutbah maka dia yang menjadi imam. Tapi kalaupun seandainya yang khutbah si fulan dan yang imam orang lain, kata para ulama tidak masalah. Ya, tidak masalah. Allah alam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Pak Ustaz mau nanya. Bagaimana kalau setelah membaca Quran, Bapak fokus ke telepon saja, tidak perlu melihat ke televisi. Setelah membaca Quran, hukumnya apa yang dibaca, Pak Ustaz? Atau setelah kita menghatamkan Quran, terus sunah apa yang harus dibaca, Pak Ustaz? Baik, itu saja, Bapak. Ya, Pak Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Pertanyaan yang pertama, setelah kita membaca Al-Quran, apakah ada doa tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah alam bisawab ya, yang selama ini sering kita yang selama ini sering kita dengar, yaitu kaum muslimin membaca Sadaqallahul Azim ya, maha benar Allah subhanahu wa ta'ala, dengan segala firman-Nya, itu yang banyak dibaca oleh kaum muslimin. Tetapi kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi yang selama ini saya ketahui tidak ada doa khusus yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah seseorang selesai membaca Al-Qur'an ya, setelah seseorang selesai membaca Al-Qur'an tidak ada doa khusus yang dibaca atau diajarkan oleh Nabi setelah seseorang selesai membaca Al-Qur'an. Ya. Dan hal ini pun pernah ditanyakan kepada seorang ulama. Beliau adalah Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Apa hukum membaca doa khatam Al-Quran pada saat malam di bulan Ramadan? Maka beliau rahimahullahu ta'ala menjawab, saya tidak mengetahui, kata beliau, adanya tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai doa khatam Al-Quran ketika salat malam di bulan Ramadan. Ya, aku pun tidak mengetahui dari para sahabat akan hal ini. Yang ada, kata beliau, adalah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, di mana diceritakan bahwa ketika Anas bin Malik menghatamkan Al-Quran, beliau mengumpulkan keluarganya lalu mendoakan kebaikan bagi mereka, ya, dan ini dilakukan karena menghatamkan Al-Qurannya di luar salat, ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tidak ada riwayat khusus, ya, terkait dengan tadi apa, doa setelah membaca Al-Quran, ya, begitupun dengan apa namanya, doa setelah menghatamkan Al-Quran. Di sini ada pernyataan yang bagus, bagus untuk kita bacakan. Disebutkan bahwa Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, ya, beliau memiliki tulisan terkait dengan permasalahan tersebut, yaitu doa setelah selesai menghatamkan Al-Quran. Di dalamnya beliau rahimahullah menyinggung doa Allahummarhamni bil Quran. Ini hari ini banyak diamalkan oleh kaum muslimin, ya. Allahummarhamni bil Quran. Disebutkan di sini bahwa hadis yang membicarakan doa termasuk bahwa hadis yang membicarakan doa tersebut termasuk hadis yang mu'dhal, dibawakan oleh Daud bin Qais. Hadis mu'dhal, kata beliau, adalah hadis yang lemah karena sanadnya terputus, yaitu ada dua perawi terputus secara berturut-turut. Ya, artinya kalaupun ada riwayat tadi Allahummarhamni bil Quran, itu dijelaskan oleh para ulama bahwa dari sisi riwayat ini riwayatnya adalah riwayat yang lemah, ya, riwayat yang lemah. Allah alam bisa. Imam sholat Masjidil Haram di mana posisinya? Itu bisa dilihat di TV, ya, depan berhadapan dengan Ka'bah langsung. Kalau nanti dilihat, ya, bisa dilihat di YouTube, itu kelihatan Imam Masjidil Haram lagi sholat, ya, mereka ya posisinya berdiri menghadap apa namanya Ka'bah, ya, menghadap Ka'bah. Allah alam bisa. Apakah dianjurkan khatib saat berkhutbah memegang tongkat? Itu akan kita bahas besok. Ya, itu akan kita bahas. Di antara sunnah-sunnah ketika khutbah adalah ya'tamidu ala saifin au qausin au asan. Hendaknya berkhutbah sambil bertumpu, ya. Berkhutbah sambil bertumpu atas pedang atau busur panah atau tongkat, ya. Dalilnya adalah riwayat dari Syu'aib ibn Zuraik al-Ta'ifi berkata, jalastu ila rajulin lahu suhbatun ma'aras min Rasulillah. Aku pernah duduk dengan seorang laki-laki yang masuk kategori sahabat Nabi. Yuqalu lahu al-Hakam ibn Hazan al-Kulafi radhiyallahu ta'ala an. Ya. Dikatakan oleh beliau, di sini hadisnya cukup panjang. Singkat cerita, bahwa beliau menyampaikan khutbah, fa'aqamna biha ayyaman syahidna fiha al-jumu'ata ma'a Rasulillah. Kami sempat ikut salat Jumat bersama Rasul, kata sahabat Al-Hakam ini, faqama mutawakkian minat tamar, ya. Faqama mutawakkian ala ason au qaus. Dan kami melihat Nabi berdiri di atas mimbar, bertumpu kepada aso, yaitu tongkat, au qausin, atau busur. Ya, sambil beliau memuji Allah, ya, mengagungkan nama Allah, Lalu beliau berkata, ayuhan nas. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Allah alam. Insya Allah nanti akan kita baca lebih rinci di pertemuan yang akan datang. Surah apa yang dianjurkan dibaca bagi imam saat sholat Jumat? Apakah benar ada anjuran persingkatlah khutbah, panjangkanlah sholat? Iya, betul. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di antara tanda kepahaman seseorang terhadap agama adalah dia memanjangkan sholat dan dia mempersingkat khutbahnya. Ya, jadi dia perpanjang sholatnya dan dia persingkat khutbahnya. Yang dibaca diantaranya, ya, Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ata Hadithul Ghasyiyah. Allah alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya bertobat dari dosa yang sudah menumpuk banyak sampai tidak bisa menghitungnya? Dari aku umur balik sampai umur 50 tahun. Bahkan sudah banyak yang lupa, dosa besar. Apakah harus ada satu persatu cara tobatnya atau bagaimana? Hamba Allah disingkut ya. Allah yang bisa bertobat ya. Allah berfirman, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian wahai orang-orang mukmin agar kalian beruntung. Di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha. Lalu bagaimana taubatan nasuha? Yang pertama, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, adalah taubat yang dilakukan dengan ikhlas. Ya, ikhlas bertobat karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia. Yang kedua adalah meninggalkan dosa. Tidak dianggap bertobat kalau dia tidak meninggalkan dosa. Maka dia tinggalkan dosa tersebut. Yang ketiga, an-nadam. An-nadamu huwa taubah, kata Nabi. Penyesalan itu adalah taubat, maka menyesal. Ya, muncul penyesalan dalam hati. An-nadam, al-ikhlasu wat-tarku wan-nadamu wal-azmu ala an la ya'ud. Harus ada tekad yang kuat di hati tidak akan mengulangi. Ada tekad tidak akan mengulangi. Dan yang kelima dilakukan sebelum meninggal. Ya, malam yughargir, kata Nabi, malam yughargir, sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Ya. Apakah harus disebutkan satu demi satu? Ya, kita kalau kita ingat ya kita sebutkan, ya Rabb, ya maafkan hamba-Mu pernah melakukan ini dan itu disebutkan. Ya, kalaupun terlalu banyak ya bertobat secara umum. Ya Allah, saya mohon ampun, saya minta keluasan rahmat-Mu, ya kelembutan-Mu ya Allah. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat, Maha Penghapus Dosa. Kita minta, ya. Dan harus benar bertobatnya ya, harus benar bertobatnya. Dan diikuti tentunya dengan memperbanyak amal ibadah. Ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha, kata Nabi. Ikutilah keburukan yang dahulu dengan kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Karena kebaikan itu akan menghilangkan apa? Dosa-dosa. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara menghilangkan perasaan iri dan dengki? Ya, salah satunya dengan mengetahui betapa besar apa namanya dosa orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, ya, orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang iri dengki itu ya orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ketahui betapa besar kemurkaan Allah. Inna azabi lasyadid wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, sesungguhnya kalau kalian kufur terhadap nikmat Allah, azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berusaha membersihkan hati kita dari iri dan dengki. Bagaimana caranya? Ya, ketahui bahwa sifat itu adalah sifat tercela yang dibenci. Ya, dibenci, dilarang oleh syariat. Ya. Lalu tumbuhkan keyakinan dalam hati kita bahwa Allah Maha Adil. Ya, oleh karenanya dalam hadis Nabi mengajarkan kita satu cara agar kita bisa bersyukur dengan bagian yang kita dapatkan. Apa kata Nabi dalam hadis yang sahih? Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatullahi alaikum. Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian kalau masalah dunia, dan jangan kalian selalu melihat ke atas, karena dengan kalian melihat ke bawah akan menjadikan kalian mensyukuri nikmat Allah. Maka berusaha untuk lihat ke bawah, dalam hal rumah, dalam hal kendaraan, dalam hal pakaian, dalam hal gaji, ya, dalam hal apalagi fisik misalnya. Lihat ke bawah kalian, jangan lihat ke atas. Ya, karena itu membantu kalian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu. Itu salah satu terapi atau cara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Ya, ketika kita melihat ke bawah, maka akan muncul rasa di dalam hati kita bahwa nikmat Allah itu besar sekali untuk kita. Ketika kita melihatnya ke bawah, maka akan tumbuh dalam hati kita keyakinan nikmat Allah besar untuk kita. Kalau sudah nikmat Allah itu kita rasa besar, kita akan bersyukur kepada Allah. Kalau sudah syukur, maka akan Allah tambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kami tambah, kata Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, dan kalau kamu kufur, azabku sangat pedih. Ya, begitu pun memperbanyak mengingat akhirat. Ya, bahwa apa yang kita kumpulkan berupa harta dunia itu, kalau tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu musibah sebenarnya. Ya, maka itu adalah laknat. Maka itu adalah sesuatu yang bisa menyulitkan kita kelak di akhirat. Ya. Oleh karenanya, kalaupun kita harus mencari nafkah dan lain sebagainya, maka niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisa. Ketika salat tahajud 4 rakaat, di 2 rakaat pertama lupa 1 kali sujud, baru ingat pada saat 2 rakaat kedua. Saat 2 rakaat kedua, bagaimana menyempurnakan kekurangan 1 kali sujud di rakaat pertama? Kalau kita sudah terlanjur berdiri di rakaat kedua, maka enggak masalah balik lagi. Enggak ada masalah. Misalnya, saya sujud rakaat pertama. Lalu saya langsung berdiri, Allahu Akbar. Harusnya saya duduk di antara 2 sujud, lalu saya sujud. Berarti sebenarnya rukun yang ditinggalkan 2, yaitu duduk di antara 2 sujud dan sujud itu sendiri. Kalau saya sudah terlanjur berdiri, turun, enggak ada masalah. Karena ada kesalahan rukun. Ada kesalahan rukun. Ini mirip dengan kasus orang yang sujud dan lupa melaksanakan ruku. Apakah itu mungkin terjadi? Mungkin. Apalagi kalau sholatnya sendiri. Dia sujud Allahu Akbar dan dia lupa ruku. Dia lupa ruku. Maka dalam kondisi itu kata para ulama, dia wajib bangkit lagi berdiri, kemudian ruku, baru dia sujud. Sujud yang sebelumnya dianggap tidak dihitung. Kenapa? Karena itu dilakukan bukan pada tempatnya. Jelas? Allah alam bisa. Saat khatib mulai bersolawat sampai selesai berdoa, dianjurkan mengangkat jari telunjuk kanan saat khutbah. Betul, disunnahkan seperti itu. Berapa tangga mimbar untuk khutbah Jumat yang dianjurkan? 3, ya. Anak tangga Nabi itu 3. Ya. Apakah benar jika dianjurkan kalau kita salat sunnah ba'da Jumat, maka 4 rakaat dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat? Ya, ada riwayat seperti itu. Dan kalau di rumah 2 rakaat. Itu yang kita baca selama ini dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh kita punya perasaan iri atau ingin terhadap seorang muslim yang mempunyai banyak amalan yang saleh dan kita ingin seperti orang tersebut, sedangkan dalam ekonomi kita sepertinya tidak mungkin. Jadi bagaimana cara bisa mendapatkan pahala seperti pahala orang tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la hasada illa fisnataini, la hasada illa fisnataini. Ya, tidak boleh hasad kecuali dalam 2 perkara. Ya. Rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Ya, orang yang diberikan harta oleh Allah kemudian dia infakkan, maka kita boleh iri. Iri dalam pengertian gibtah, kita pengen seperti dia. Ya, dan kita tidak berharap nikmat itu hilang dari dia. Yang kedua, iri kepada orang yang atahullahul Quran, orang yang diberikan nikmat membaca Al-Quran dan dia membacanya siang dan malam, maka kita boleh berharap kepada Allah agar kita pun diberikan nikmat untuk bisa terus-menerus membaca Al-Quran. Dan ketika orang yang diberikan keinginan untuk melakukan amal soleh, tetapi dia terkendala oleh biaya, ya, dia ingin bersedekah, tapi dia tidak punya harta untuk bersedekah, maka kata Nabi, mereka mendapatkan pahala niat. Ya, mendapatkan pahala niat. Allah alam isya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, Ustaz mau tanya, apakah benar ketika kita menjenguk orang sakit, kan pahalanya besar Ustaz. Kita mendoakan juga. Terus apakah benar kita boleh minta juga yang sakit itu mendoakan kita walaupun mereka bukan ahlinya gitu? Apakah syariat betul kita minta doa sebenarnya itu? Tapi yang kedua Ustaz, ketika kita sholat berjamaah itu kita ketika salam kita apakah berbarengan dengan imam atau sesudah imam selesai salam kanan kiri itu baru kita atau gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang pertama, apa hukumnya meminta didoakan oleh orang yang sakit? Apakah ada keutamaannya, ya, atau bagaimana? Allah alam bisawab, ya, saya tidak mengetahui ada apa namanya tuntunan khusus dari Nabi SAW ketika kita mengunjungi orang sakit, kita minta didoakan. Kalau yang kita baca dalam hadis Nabi, itu kita mendoakan, ya. Ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, misalnya, Allahumma rabban nas mudhibil ba'sa isfi anta syafi la syifa'an illa syifa'uk syifa'an la yugadiru saqoma, atau doa As'alullahal azim, rabbal arsil azim, ayyashfiyak. As'alullahal azim, rabbal arsil azim, ayyashfiyak. Itu dibaca, ya, sebanyak berapa, 5 kali, ya, di bagian tubuh orang yang sakit. Itu yang kita tahu dari sunnah Nabi. Adapun kalau ada orang yang minta didoakan dengan pemahaman bahwa orang ini sedang diuji oleh Allah, ya, dia bersabar dan dia apa namanya dalam kondisi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita minta didoakan, ya, boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Ya, tetapi kita tidak mengatakan bahwa itu sunnah Nabi apa namanya meminta didoakan dari orang yang sakit, tidak. Ya, tapi sekedar kita apa berprasangka baik bahwa dia orang yang diuji oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka kita minta didoakan, ya, enggak ada masalah. Pada batas itu tidak ada masalah. Ya. Adapun masalah tadi mengucapkan salam, ya, tentunya, ya, setelah imam mengucapkan salam satu kali ke kanan, kita sudah boleh mengucapkan salam tanpa harus menunggu salam yang kedua. Karena menurut pendapat yang paling kuat, salam yang dengannya kita keluar dari sholat itu salam yang pertama. Adapun salam yang kedua sifatnya adalah sunnah. Ya, kita tidak mendahului, tidak membersamai, tetapi mengikuti imam. Artinya ketika imam selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamu alaikum, ketika kita mendengar kata assalamu alaikum, ya, itu sudah boleh sebenarnya, ya, sampai di situ sudah boleh, walaupun dia belum warahmatullah misalnya, kita sudah boleh salam. Allah alam. Selesai assalamu alaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Televisinya Ibu mohon maaf dikecilkan dulu agar tidak suaranya masuk ke. Ya, ya. Baik. Ini tadi meluruskan pertanyaan yang mengenai sujud, ketinggalan sujud. Saya kan sholat tahajudnya 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Di 2 rakaat pertama itu, saya lupa sujud 1. Dan ingatnya pasti 2 rakaat kedua. Tapi kan saya kurang di 2 rakaat pertama sujudnya. Bagaimana menyempurnakannya itu? Ibu harus kembali ke posisi semestinya. Ibu harus kembali ke posisi semestinya. Oh. Makanya kan kita ada salam di 2 rakaat pertama. Oh, sudah salam. Ya, jadi masuk rakaat kedua. Jadi dua rakaat kedua ingat, oh tadi saya kurang satu sujud deh gitu. Karena kadang selama sujud untuk ahli sujud lupa kalau satu kali sujud itu masih belum dikerjakan. Artinya ibu sudah salam? Sudah. Baik. Itu saja ibu. Ya, satu lagi sedikit. Bolehkah membaca doa Allahumma ini auzubika min adzabin finnari wa adzabil kubri sebelum salam kedua? Karena lupa. Sebelum salam kedua? Maksudnya sebelum ya, salam kedua? Ya, saya ingatnya setelah salam pertama, oh ya lupa yang enggak, yang satu itu doanya. Oh, jadi ibu bacanya setelah salam yang kedua? Setelah salam yang pertama. Setelah salam pertama, ibu baca itu? Iya, karena kan lupa, oh iya doa satu lagi, ingat sebelum salam kedua, assalamualaikum kiri, saya baca dulu itu, oh iya, Allahumma inni a'udzubika min adzabin finnari wa adzabil kubri. Baik. Terima kasih Ustaz, jazakallah. Baik. Allah alam bisawab ya. Jadi kalau hilang rukun seperti itu, hilang satu sujud, ya kita ulang salatnya ibu. Yang saya pahami sih kita ulang. Berbeda dengan kalau kurang satu rokaat. Kalau kurang satu rokaat bisa tambah satu rokaat. Tapi kalau kurangnya cuma satu sujud, nggak mungkin kita hanya menambah sujud. Maka ya mau nggak mau kita ulang dari awal. Kalau saya salat zuhur, saya salam di rokaat ketiga, saya tinggal tambahin satu rokaat. Lalu saya tambah satu rakaat, lalu saya sujud sahwi sebelum salam. Tapi permasalahan ibu tadi yang ketinggalan adalah satu sujud saja. Tidak mungkin kalau masih di dalam sholat ya kita balik lagi ke tempat semestinya. Lalu kalau sudah di luar sholat ya Allah alam bisawab, diulang saja menurut saya ya Allah alam bisawab, diulang saja. Ini lebih aman. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh setelah salam assalamualaikum, salam pertama kita ingat belum baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr sampai akhir. Tidak boleh, Allah alam bisawab. Ya, kalau itu maksudnya sebagai pengganti yang di dalam sholat, yang saya pahami tidak boleh. Karena memang sudah terlewat tempatnya. Ini sama seperti pertanyaan yang disampaikan oleh, yang ditanyakan kepada para ulama, apa hukumnya membaca iftitah setelah membaca ta'awuz. Ya, kata para ulama tidak bisa. Karena kenapa? Qad fata mahalluhu. Qad fata mahalluhu. Tempatnya sudah lewat. Kalau sudah ta'awuz itu Fatihah. Sudah lewat. Kalau sudah salam ya sudah. Ya. Dan doa itu bukan rukun. Doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal itu bukan rukun salat. Artinya kalau dibaca sangat bagus ya, tapi kalaupun tidak dibaca itu tidak menjadi syarat hanya sholat ya. Kalau dibaca di luar sholat ya boleh-boleh saja, namanya doa ya silahkan saja, nggak ada masalah. Allah alam bisa. Apakah boleh kita punya perasaan iri atau ingin, jadi sudah dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Idul Fitri, Idul Adha yang lalu, saya dalam masa iddah dan COVID saat itu lagi marak. Ibu-ibu mengajak sholat id di rumah. Saya dan mereka minta saya khutbah. Dan jamaah kurang 10 orang. Saat itu saya juga tidak pakai tongkat. Nah. Jadi ini komunitas ibu-ibu melaksanakan sholat sendiri. Yang jadi pertanyaan, pertama ya salat Idul Fitri, Idul Adha menurut pendapat yang paling kuat tidak disyaratkan harus berjamaah. Itu yang pertama. Begitupun masalah nanti memegang tongkat atau tidak memegang tongkat itu sunnah, bukan syarat atau rukun dalam khutbah. Apalagi ya ada kondisi darurat ya, di mana COVID sedang parah-parahnya saat itu, ya sudah Allah alam bisawab, yang saya pahami tidak masalah. Saya pahami tidak masalah. Allah alam bisawab. Apa makna manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha? Nansakh itu artinya nasakh artinya dihapus atau dihilangkan atau diganti. Bisa diartikan dihapus, bisa juga diartikan dihilangkan, atau bisa juga diartikan diganti. Nasikh mansukh. Ada ayat yang menasakh, ada ayat yang dinasakh. Ayat yang dinasakh biasa disebut dengan mansukh. Ya, mansukh. saya sudah umur 65, saya tidak punya anak dan suami. Saya sudah meninggal. Bolehkah saya bersama saudara, saudari, suami atau rombongan teman-teman perempuan sebaya pergi keluar kota atau umrah? Ya. Kalau umrah kata para ulama tidak masalah ya. Kalau memang kita tidak menemukan mahram, ya tidak menemukan mahram dan usia kita pun sudah tidak muda lagi, lalu kita berkumpul dengan wanita-wanita yang baik, orang-orang soleh, kita berkumpul dengan mereka, lalu kita umrah, yang dijelaskan oleh para ulama tidak masalah. Kalau memang tidak ada mahram, kalau ada mahram ya itu yang seharusnya kita melakukan perjalanan safar bersama mahram. Apa hukumnya berdosa jika marah pada seseorang tapi masih dipendam di dalam hati? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil afwa," ya, berikanlah maaf, ya, "fa'fu anhu wasfahu," ya, maafkan dan maafkan kesalahan mereka, ya, berusaha memaafkan, ya, berusaha memaafkan, ya. "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath," tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, kalau dimaafkan, menurut saya lebih baik dimaafkan. Masalah nanti kita tidak mau lagi menjadikan dia teman dekat atau teman karib, ya, maka ya itu kembali ke diri kita. Tetapi ya kesalahan manusia ya kita maafkan. Kecuali yang kaitannya dengan hak, misalnya kaitan dengan hutang piutang atau kaitan dengan tanah dan lain sebagainya, ya, ketika dia tidak ikhlas, dia tidak merelakannya, itu tidak masalah. Ya, dan itu akan diselesaikan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kalau sifatnya salah pahaman dan lain sebagainya, ya orang muslim ya berusaha memaafkan saudaranya. Allahu a'lam. Pertanyaan terakhir, afwan, ketika salat tahajud 4 rakaat. Ini sudah kita bacakan tadi. Assalamualaikum, anak punya perhiasan, waalaikumsalam, berupa emas batangan dan perhiasan lebih dari senisap. Dipinjam oleh keluarga dari tahun 2019, pembayarannya akan dicicil, tapi sampai sekarang belum terlaksana karena dia masih dalam sulit, apakah keluarkan zakatnya? Ini berarti masih di tangan orang lain ya. Yang saya tahu dari penjelasan para ulama, dikeluarkan ketika nanti kembali ke kita. Ya, dikeluarkan ketika nanti kembali. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Allah alam bisawab. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.